Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita kemarin kita membahas tentang beberapa macam masdar. Naam. Barakallahu fikum. Dan pembahasan masdar berkaitan dengan pembahasan pembagian isim berdasarkan penyusunannya. Disebutkan isim berdasarkan penyusunannya terbagi menjadi dua. Ada isim jamid, kemudian juga isim mustaq. Lalu disebutkan isim jamid, naam, adalah termasuk masdar dengan beberapa jenis masdar yang telah disebutkan. Naam. Dan berikutnya isim mustaq. Naam. Barakallahu fikum. Kalau isim jamid itu kata dasarnya, masdar kata dasar yang berupa isim jamid. Kalau isim mustaq kata jadiannya. Naam, isim mustaq terambil dari masdar. Naam. Atau isim mustaq terambil dari isim jamid yang berupa masdar isim jamidnya. Qala mu'allif hafizahullah, isim mustaq. Naam. Pengertian isim mustaq. Isim mustaq yaitu isim yang diambil, disusun dari kata yang lain, kata jadian. Naam, isim mustaq disebut kata jadian. Contoh, daribun pemukul, madrubun yang dipukul, midrubun alat untuk memukul, madribun waktu atau tempat memukul, madrubun pemukulan. Naam. Itu contoh-contoh untuk isim mustaq. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Kata-kata tersebut di atas, kata-kata di atas diambil dari kata-kata dari kata yang lain yaitu darbun. Yang dia itu masdar. Naam, atau dari daraba fi'il madi. Ada perselisihan ulama bahasa Arab dalam perkara ini. Naam, artinya apa? Artinya mereka berselisih tentang dari apakah isim-isim mustaq ini terambil dari darbun ataukah terambil dari daraba. Naam. Meskipun mereka juga berkata daraba itu sendiri terambil dari darbun. Naam. Gitu ya. Daraba terambil dari apa? Daraba fi'il. Fi'il madi. Ya daribu fi'il mudhari', terambil dari apa? Madi dan mudhari'. Terambil dari masdar yang dia itu darbun. Namun ketika mereka membahas isim mustaq, daribun, madrubun, midrubun, naam, madribun, kata mereka isim-isim mustaq ini terambilnya dari fi'il madi. Meskipun fi'il madi terambil dari masdar. Pendapat lain mengatakan terambil dari masdar juga. Naam, barakallahu fikum. Sayyidnya yang menjadi asal kata dasar untuk mustaq baik berupa fi'il atau isim adalah dari masdar. Nah, di situ. Naam. Yaitu apa? Masdar untuk yang sulasi, masdar untuk fi'il yang sulasi. Seperti yang dijelaskan kemarin. Karena kalau fi'ilnya rubai terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka masdarnya terambil dari fi'il madinya. Naam. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, kolom pertama fi'il madi ya, fi'lun madin, kolom kedua fi'lun mudhari'un, kolom ketiga masdar, yang keempat ismu fa'ilin, yang kelima ismu maf'ul, lalu kolom berikutnya ismu zaman, isim makan, lalu masdar mim, lalu isim alat. Naam. Daraba, yadribu, darbun, daribun, madrubun, madribun, mid, madrubun, madribun, madrubun, midrubun. Naam. Barakallahu fikum. Ya, itu tasrifan disebut apa? Tasrif apa? Disebut tasrif istilahinya. Naam. Fi'il enggak di fi'il amr enggak dimasukkan di situ. Fi'il amr juga bagian daripada fi'il mustaq yang terambil dari masdar atau terambil dari fi'il mudhari', yang mudhari'nya terambil dari masdar. Nah, dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwasanya mustaq atau istiqaq, mustaq atau istiqaq, istiqaq dari masdar, istaqqa yastaqu istiqaqan, nah, masdar ya. Kalau mustaq dari isim fa'il atau isim maf'ul, kalau kita tasrif istaqqa yastaqu istiqaqan. Terus apa? Mustaqun mustaqun. Nah, fi'il amrnya istaqqa la tastaqqa. Isim jamak isim makannya apa? Mustaqun mustaqun. Nah, barakallahu fikum. Syaitnya apa di situ? Nah, syaitnya bahwasanya mustaq atau istiqaq adalah terambilnya kata dari kata yang lain dengan adanya kesamaan asal arti kata disertai adanya perubahan pada lafaz. Nah, itu yang disebut dengan mustaq atau istiqaq. Terambilnya kata dari kata yang lain. Daribun terambil dari apa? Darubun atau dari daroba, gitu kan? Madrubun terambil dari apa? Darubun atau daroba. Nah, ini namanya terambilnya kata dari kata yang lain. Dengan apa? Dengan adanya kesamaan asal arti kata. Kesamaan asal arti kata. Nah, daribun artinya pemukul, madrubun yang dipukul, gitu kan? Kalau isim jamak isim makan, madribun apa artinya? Tempat atau waktu memukul. Terambil dari apa itu? Dari darubun. Yang darubun itu artinya pemukulan. Nah, kata-kata yang disebutkan tadi ada enggak kesamaan asal arti? Apa kesamaan asal artinya? Yaitu pukul, gitu kan? Ya kan? Ada artinya pemukul, yang dipukul, waktu tempat memukul, atau kalau mudhari' dikatakan sedang memukul. Nah, apa kesamaannya? Pukulnya itu yang dia itu darubun, pemukulan. Nah, berarti apa arti mustaq atau istiqaq? Artinya apa? Artinya terambilnya kata dari kata yang lain dengan adanya kesamaan asal arti kata. Nah, kalau antum bilang daribun terambil dari sauman atau saumun misalkan, benar apa enggak? Salah, karena saumun puasa. Kan gitu. Ada perbedaan arti. Kalau ini harus ada kesamaan arti, kesamaan asal arti kata harus ada. Daribun terambil dari daribun. Nah, disertai adanya perubahan pada lafad, adanya perubahan. Daribun yang asalnya daribun ada perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Ada tambahan alif. Madrubun ada tambahan mim dan wawu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Pembagian istiqaq. Istiqaq terbagi menjadi tiga bagian, yaitu istiqaqun shaghirun, istiqaq kecil. Nah, setelah itu ada istiqaq kabir, istiqaq besar, lalu istiqaq yang akbar, yang sangat besar ya. Nah, istiqaq shaghir, istiqaq kecil, yaitu terjadinya kesamaan antar dua kata, kata dasar dan kata jadian, baik kesamaan pada jenis huruf pembentuk kata ataupun pada urutan letak huruf. Itu kesamaannya pada itu. 6. Kesamaannya pada apa? Pada jenis huruf pembentuk kata ataupun pada urutannya. Seperti pada alima dan ilmun. Nah, alima dan ilmun. 6. Fahima dan fahmun, jadaba dan jadbun. 6. Alima terambil dari ilmun, itu maksudnya. Fahima dari fahmun, jadaba dari jadbun. Ada kesamaan dari dua sisi tadi. Pertama apa? Dari sisi jenis hurufnya, yaitu ain, lam, dan mim. Baik alima ataupun ilmun terdiri dari huruf yang sama. Fahima, fa, ha, dan mim sama. Kemudian dari sisi urutannya, letaknya. Huruf pertama ilmun dan alima ain. Huruf pertama pada ilmun, huruf kedua pada ilmun dan alima lam. Huruf ketiga pada ilmun dan alima adalah mim. Nah, sama kan? Begitu juga pada fahmun dan fahima, jadbun dan jadabun. Begitu juga ketika kita membahas tentang alimun. Alimun dan ilmun ada kesamaan. Huruf pertama berupa ain. Huruf kedua alimun, alif tambahan enggak dianggap. Nah, alimun bagaimana huruf keduanya? Lamnya. Berarti sama alimun dengan ilmun. Huruf ketiganya apa? Alimun, mim, sama dengan ilmun. Nah, itu Artinya ada kesamaan ya. Dari kesamaan apa? Kesamaan pada jenis huruf ataupun pada urutan letak huruf. Kalau dihitung sama, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga itu sama. Tidak menghitung huruf yang tambahan tadi. Maklumun dengan ilmun sama enggak? Sama. Karena mim huruf tambahan enggak dihitung. Yang dihitung mulai dari fa kalimat, dari fa-nya, karena ilmun wasannya fi'lun. Maklumun wasannya apa? Wasannya maklumun maf'ulun. Mengerti? Kalau kurang jelas lihat papan tulis. Adakah kesamaan antara ilmun dan maklumun? Apa jawabannya? Ilmun dan maklumun. Kita katakan maklumun terambil dari ilmun yang masuk dalam istiqaq shogir. Yaitu kenapa? Karena ada kesamaan antara jenis huruf dan letaknya. Ada kesamaan. Ilmun letak ilmun huruf pertama adalah ain. Huruf kedua adalah lam. Huruf ketiga adalah mim. Maklumun mana huruf pertamanya? Nah, kalau kita ingin tahu mana huruf pertama, kita buat wazan. Ilmun wazannya fi'lun. Wazannya fi'lun, ya enggak? Yang namanya wazan itu huruf pertama disebut fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Ya. Yeah. Maklumun. Sekarang apa wazannya? Maf'ulun. Maf'ulun. Nah, berarti mana huruf pertamanya pada maf'ulun? Maf'ulun fa-nya huruf pertama. Mana huruf kedua? Ain. Mana huruf ketiga? Lam paling akhir. Mim dan wawu tambahan. Maf'ulun mim dan wawu tambahan. Sehingga antara ilmun dan antara ilmun dan maklumun itu sama urutannya. Seperti fi'lun dan maf'ulun. Mengerti? Ini yang dimaksud dengan istiqaq shogir. Sama antara jenis huruf dan urutannya. Istiqaq shogir. Nah, sekarang masuk ke istiqaq berikutnya. Nah, istiqaqun kabirun sekarang. Istiqaq besar. Yaitu terjadinya kesamaan antar dua kata. Kata dasar dan kata jadian. Pada jenis huruf pembentuk kata. Dan tidak terjadi kesamaan pada urutan letak huruf. Contohnya pada jadabun dan jadaba. Afan, pakai fi'il madhi aja semua. Jadaba dan jabada dan jadaba. Jabada dan jadaba. Artinya sama-sama menarik. Jadaba dan jadaba. 6. Mereka berkata, 6. Kata jadaba terambil dari jabada. Kenapa? Karena artinya sama. Hurufnya juga sama. Nah, beda dalam hal apa aja? Beda dari sisi tidak terjadi kesamaan pada urutannya. Jadaba terdiri dari jim, dal dan ba. Jabada juga sama, ada jim, ada ba, ada dal. Cuman urutannya berbeda. Nah, lihat catatan kaki nomor 2. Terjadi kesamaan pada istiqaq kabir pada jenis huruf dan arti kata. Adapun urutan huruf maka tidaklah sama. Nah, ngerti ya? 6. Barakallahu fikum. Kalau kita bikin isim fa'il, jabidun, jadibun. Nah, isim fa'ilnya gitu, atau majbudun dan majdhubun. Nah, isim maf'ulnya. Nah, itu ada kesamaan, artinya sama. Istiqaqnya di situ kesamaannya dari sisi istiqaq kabir. Istiqaq kabir. 6. Yang saya tanda nomor 1 untuk melihat yang tadi baru dijelaskan, terjadi kesamaan pada istiqaq shogir kecil, yaitu pada asal arti kata, pada asal arti dari semua kata ada kesamaan. Pada jenis huruf. Yang ketiga pada urutan huruf meskipun kemasukan huruf tambahan. Nah, pada urutan huruf meskipun kemasukan huruf tambahan. Ilmun, alimun, alimun, alamatun, ma'lumun, ta'limun dan yang seterusnya. Huruf tambahan tidak dianggap. Urutannya tidak merusak apa tadi? Pengertian huruf pertama, kedua, ketiga tadi yang telah dijelaskan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke istiqaq sangat besar. Istiqaqun akbaru. Yaitu terjadinya kesamaan antar dua kata pada sebagian besar hurufnya dan berbeda pada huruf lainnya. disertai dengan adanya keserasian. Disertai adanya keserasian. Contohnya na'aqa artinya bersuara, nahaqa juga artinya bersuara. Nah, pada dua kata di atas ada persamaan huruf yaitu nun dan qaf. Nun dan qaf, ya. Dan ada perbedaan pada ain kalimah yaitu ha dan ain. Nahaqa huruf tengahnya ha. Na'aqa huruf tengahnya ain kalimahnya ain. Nah, perbedaannya di situ di huruf tengah. Disertai adanya keserasian makhraj di antara kedua huruf tersebut. Yaitu ain dan ha makhrajnya berdekatan, makhraj untuk apa pengucapannya. 6. Dari tiga pembagian istiqaq di atas yang paling penting bagi ulama ahli sorob atau dalam pembahasan sorob ya adalah bagian yang pertama yaitu istiqaq kecil, istiqaq shoghir. Artinya apa? Ketika kita bahas ketika kita sampaikan tentang isim mustaq atau ini pembahasan tentang istiqaq begitu begini begitu dan seterusnya, maksudnya apa? Istiqaq shoghir maksudnya. Ketika kita membahas tentang perkara yang berkaitan dengan isim mustaq ini, ya kita katakan ini mustaq dari ini isim mustaq, maksudnya apa? Istiqaq shoghir itu maksudnya. Nah, berikutnya yang C, asal dari istiqaq, aslul istiqaq. Menurut ulama ahli Basra, asal istiqaq adalah masdar karena memiliki arti lebih ringan dibandingkan dengan fi'il, yaitu menunjukkan arti hadath, kejadian saja tanpa adanya keterkaitan dengan waktu tertentu. Berbeda halnya dengan fi'il yang memiliki arti kejadian. Fi'il itu memiliki arti kejadian, hadath, disertai dengan waktu. Nah, doroba artinya apa? Dia telah memukul, menunjukkan apa? Adanya kejadian, yaitu pemukulan. Disertai enggak dengan waktu? Waktu, yaitu waktu lampau. Yadribu juga menunjukkan kejadian. Dia sedang memukul. Apa kejadiannya? Pemukulan. Adakah zamannya? Ada, sedang. Nah, itu kan? Nah, karena mudorek fiilnya. Barakallahu fikum. Nah, kata mereka, asal istiqaq itu adalah isim. Kenapa? Karena menunjukkan arti kejadian saja tanpa disertai dengan waktu. Yang mengatakan asal istiqaq itu isim yaitu masdar, ya. Asal istiqaq itu masdar itu dari isim. Yang mengatakan asal istiqaq itu fi'il yaitu apa? Dari daroba. Dari yang fi'il madi. Nah. Menurut ulama ahli Kufah, asal istiqaq adalah fi'il dikarenakan atau karena masdar datang setelah fi'il pada tasrifannya. Yaitu antum mengucap doroba yadribu doroban, kataba yaktubu katban, fataha yaftahu fathan. Gitu kan? Kharaja yakhruju khurujan, jalasa yajlisu julusan, roma yarmi rimayatan. Nah, kan gitu. Nah, kata mereka karena masdar ini datang tasrifannya setelah fi'il menunjukkan apa? Masdar ini berasal dari fi'il tadi, yang disebutkan tadi. Nah, kebanyakan ulama ahli sorab berpendapat yang pertama mengikuti pendapat ulama ahli basro. Mustaqot dari masdar ada 10 perkara. Nah, yang mustaqot dari masdar ada 10 perkara, yaitu fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, isim tafdhil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ya. Termasuk juga isim mansub, yaitu isim yang diberi ya'nisbah. Isim mansub, isim yang diberi ya'nisbah. Seperti makkatu menjadi makiyun. Nah, seperti misru menjadi misriyun, yaitu isim yang diberi ya'nisbah. Dan juga isim yang ditaskhir. Seperti rojulun menjadi rujailun. Kolamun menjadi kulaimun. Kitabun menjadi kutayibun. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang ini, tentang apa isim mansub. Isim mansub ini maksudnya isim yang beryaknisbah, dan juga tentang isim yang ditaskhir. Ada pembahasan tersendiri yang akan kita lewati insyaallah beberapa lembar lagi. Nah, syahidnya mustaqot ada berapa? 10, yaitu pertama fi'il madi, kedua fi'il mudorek, ketiga fi'il amr. Kenapa enggak ada fi'il nahi? Fi'il nahi kenapa enggak ada? Karena fi'il nahi itu fi'il mudorek, ya. Fi'il nahi itu fi'il mudhari' yang majzum. kan gitu. La tadrib dari apa? Dari tadribu kan, menjadi la tadrib. Nah, fi'il mudhari' yang majzum. Artinya apa? Fi'il nahi itu ya fi'il mudhari'. Nah, cuman majzum. Seperti kita mengucap lam tadrib. La tadrib itu sama. Sehingga mustaqat itu yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr, yang keempat isim fa'il, yang kelima isim maf'ul. 6. Yang keenam sifat musyabaha, yang ketujuh isim tafdhil, yang kedelapan isim zaman, yang kesembilan isim makan, yang kesepuluh isim alat. 6. Siga mubalago termasuk isim yang mustaq. Di mana tempatnya? Enggak disebutkan di sini. Tempatnya di isim fa'il. Karena siga mubalago itu bagian daripada isim fa'il. Isim fa'il yang dibuat arti lebih. Dikatakan siga mubalago. Doribun menjadi dorobun. Kalau doribun artinya pemukul, kalau dorobun artinya yang banyak memukul. 6. Yaitu isim fa'il yang dimasukkan wazan tertentu memiliki arti lebih. Itu siga mubalago. Dimasukkan sama dengan isim fa'il ya. 6. Barakallahu fikum. Jumlahnya 10. Kalau dihitung dengan siga mubalago 11. Kalau dihitung dengan isim mansub 12. Dihitung dengan isim taskir menjadi 13. 6. Barakallahu fikum. Berikutnya isim-isim yang mustaq. Isim-isim yang mustaq ada 8 yaitu sekarang membahas tentang apa yang disebutkan di atas ya. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr enggak dibahas. Kenapa? Karena nanti pembahasannya pada bab 2. Pada bab 2 yaitu kita sekarang masih membahas bab 1 ya, pembahasan tentang isim. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu masuk ke bab 2, pembahasan tentang fi'il. Pertemuan mendatangnya lagi masuk bab 3 yaitu apa? Bab tentang isim dan fi'il yang membahas tentang i'lal insyaallah taala. Nah, ini yang kita bahas pada bab 1 berkaitan dengan isim. Maka disebutkan di sini isim-isim yang mustaq ada 8 yaitu 1 isim fa'il dan sigha mubalago. Ismul fa'ili wa sighatul mubalaghati. Isim fa'il yaitu isim yang menunjukkan pelaku perbuatan, kejadian atau berkaitan dengan perbuatan kejadian. Isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau kejadian atau berkaitan dengan perbuatan atau kejadian. 6. Barakallahu fikum. Atau isim yang dapat dibuat dari fi'il, masdar fi'il untuk menunjukkan pelaku fi'il perbuatan, yaitu pelaku fi'il yaitu perbuatan secara hudus. 6. Atau apa? Isim yang dibuat dari fi'il, maksudnya dari masdar fi'il ya. Isim yang dibuat dari fi'il, maksudnya apa? Masdar fi'il. Masdar tadi maksudnya. Untuk menunjukkan pelaku perbuatan secara hudus. Apa arti hudus? Lihat nomor 5, catatan kaki nomor 5. Maksud dari hudus yaitu perkara baru atau perkara yang mengalami perubahan, bukan perkara yang tetap selalu menyertai. Nah, kalau perkara yang selalu tetap menyertai namanya sifat musyabaha, nanti akan datang pembahasannya. Ya, akan datang pembahasan di antara perbedaan isim fa'il dan isim maf'ul, di antara perbedaan isim fa'il dan sifat musyabaha itu dari sisi hudus dan tajaddud. Kalau isim fa'il memiliki arti hudus. Artinya apa? Perkara yang mengalami perubahan. Berbeda dengan sifat musyabaha yang perkaranya lazim, luzum, tetap menyertai. Contoh Muhammadun qa'imun. Nah, Muhammadun qa'imun. Qa'imun di sini isim fa'il bukan? Isim fa'il dari qoma yakumu. Isim fa'ilnya qa'imun. Apa artinya? Muhammad berdiri. Lafadz qa'imun yang artinya berdiri adalah isim fa'il. Memiliki arti hudus yang artinya perbuatan berdiri yang terjadi pada Muhammad bisa mengalami perubahan. Yaitu berubah dari keadaan duduk menjadi berdiri atau berjalan. Nah, berbeda halnya dengan sifat luzum yang ada pada sifat musyabaha yang akan datang penjelasannya. Nah, kalau contohnya sifat musyabaha hasanun ya. Muhammadun hasanun, apa artinya? Muhammad tampan. Ketika kita sampaikan Muhammad hasanun, Muhammad tampan, berarti Muhammad itu ketika kita nyampaikan dia tampan, kemarin tampan, ganteng, besok ganteng. Sifat yang tetap. Mengalami perubahannya dalam waktu yang lama. Atau kita katakan Muhammadun karimun, Muhammad dermawan. Ketika kita mengatakan Muhammad dermawan, berarti dia suka memberi. Kebiasaannya begitu. Sifat itu sifat yang luzum, dia sudah begitu sifatnya, suka memberi. Tidak kita katakan pada orang yang baru sekali memberi, kita katakan dermawan. Enggak kan? Orang baru sekali memberi, kita katakan fulan dermawan. Benar apa salah? Enggak tepat. Kita katakan orang itu karim, dermawan, kalau memang sifatnya suka memberi. Suka membantu dan yang semisalnya. Nah, berarti sifat luzum enggak? Sifat luzum. Tapi ketika kita katakan doribun, Muhammadun doribun, Muhammad tomukul. Ini menunjukkan sifat ini enggak tetap. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu pemukul waktu itu, atau kemarin, atau besok, tidak menunjukkan dia itu selalu memukul. Nah, gitu. Itu perbedaan antara apa? Maksud dari isim fa'il ya. Ketika disampaikan isim fa'il itu memiliki sifat tajadud, artinya apa? Mengalami perubahan. Tidak selalu begitu sifatnya. Muhammad berdiri, berarti ya ketika itu kita ngabarkan dia berdiri. Kapan berdirinya? Ya bisa kemarin, bisa sekarang, bisa akan datang, tergantung apa niat menyampaikan. Kalau ditambah ucapan Muhammadun qa'imun amsi, artinya Muhammad kemarin berdiri, ya itu jadi jelas ya. Naam. Barakallahu fikum. Mengerti sampai di sini? Naam. Berikutnya cara membuat isim fa'il terbagi menjadi dua, yaitu apabila fi'ilnya sulasi mujarad terdiri dari tiga huruf, maka dengan wazan timbangan fa'ilun. Contoh, doroba menjadi doribun. Doroba, doribun, pemukul. Ya bisa, ya bisun, yang kering. Wa'ada, wa'idun, yang berjanji. Ba'a, ba'i'un, penjual. Nah, itu ya. Nah, untuk fi'il sulasi ikut wazan fa'ilun. Kecuali nanti fi'il-fi'il yang masuk dalam bab sifat musabaha. Wazannya bukan fa'ilun lagi, namun ikut wazan khusus sifat musabaha. Seperti hasuna menjadi apa? Hasanun. Kan itu. Seperti lapar, apa lapar? Ja'a yaju'u menjadi apa? Jo'anu. Makanya sifat musabaha. Tapi kalau dia tuh fi'il yang bukan masuk dalam bab sifat musabaha, ikut wazan fa'ilun. Nanti akan ada pembahasan tentang sifat musabaha. Sifat musabaha itu terambil dari fi'il yang fa'ula yaf'ulu sama fa'ila yaf'alu. Hasuna yahsunu fariha yafrahu, itu contohnya. Hasuna yahsunu hasanun fariha yafrahu farahun. Farihun. Naam. Barakallahu fikum. Syaitnya untuk fi'il yang tiga huruf, isim fa'ilnya dari fa'ilun. Antum buka halaman 214. Tabel yang biasa kita buka untuk memahamkan. 214. Nasirun, doribun, fatihun, alimun, hasibun. Nah, itu terlihat ya. Nasirun apa artinya? Yang menolong. Doribun yang memukul, fatihun yang membuka, alimun yang berilmu, hasibun yang menghitung. Baru hasanun beda. Wasiannya beda enggak? Wasiannya. Bukan hasinun tapi hasanun ya. Kenapa? Apa jawabannya? Karena ngikuti wazan sifat musyabaha. Nah, itu fi'il yang untuk tiga huruf dari nomor 1 sampai nomor 6 itu fi'il yang untuk tiga huruf. Ikut isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Sekarang lihat lagi halaman 270. Kita kembali ke halaman 70. Apabila fi'ilnya lebih dari tiga huruf, maka cara membuatnya diambil dari fi'il mudore. Huruf mudora'a diganti dengan mim yang didoma. Kemudian mengkasro harokat sebelum huruf terakhir apabila harokatnya belum kasro. Nah, lihat contoh. Akroma yukrimu mukrimun. Akroma fi'il mudore'nya apa? Yukrimu. Lalu menjadi apa? Mukrimun. Nah, bagaimana kok bisa menjadi mukrimun? Huruf mudora'a dibuang, lalu huruf terakhir dikasro kalau belum kasro. Tadoroba ya tadorobu mutadoribun. Tadoroba ya tadorobu lalu mutadorobun, lalu menjadi mutadoribun. Ta'alama ya ta'alamu. Nah, menjadi apa? Muta'alamun. Yaitu dengan membuang ya menjadi mim, menjadi muta'alamun. Lalu setelah itu lamnya dikasro, muta'alimun. Istagfaro ya stagfiru, menjadi mustagfirun. Nah, lihat papan tulis. Untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf, diambil dari fi'il mudhari. Contohnya, a'lama yu'limu. Af'ala yuf'ilu ya. A'lama yu'limu, contohnya. Nah, kita ingin membuat isim fa'ilnya. Lihat, yu'limu. Kita buang huruf mudhara'nya. Lalu kita ganti mim. Lalu huruf sebelum akhir di kasro kalau belum kasro. Ini sudah kasro, berarti biarkan kasro. Nah, mimnya kita doma. Tadi kan yuk limu ya. Yuk limu kan? Mimnya kita doma. Harokat masih tetap enggak? Masih tetap. Bedanya, kalau tadi yuk limu domanya satu, kalau mu'limun domanya dua. Kalau karena fi'il itu kan enggak tanwin kalau fi'il. Kalau fi'il enggak tanwin kan jadi domanya satu. Kalau isim domanya dua selagi isim munsharif. Selagi bukan mamnu' minash sharfi domanya dua. Nah, selagi bukan mamnu' minash sharfi dan tidak kemasukan al dan tidak mudob. Itu kan. Mu'limun. Apalagi contoh lain? Ta'alama. Ta'alama. Apa mudareknya? Ya ta'alamu. Nah, lihat ya ta'alamu. Kita buang ya-nya. Kita ganti mim. Kita doma. Menjadi muta'alamu. Gitu kan? Muta'alamun. Huruf sebelum terakhir masih fathah. Maka kita kasro. Menjadi muta'alimun. Nah, mengerti ya? Itu cara membuat isim fa'il. Nanti buka halaman 214 lagi. Lihat dari wazan nomor 7 sampai 22. Nomor 7 sampai 22 ya. Mukrimun, muqatilun, mufarrihun, munkasirun, mutabaidun. Nah itu kan. Itu kalau antum perhatikan mudorek sama. Kalau antum perhatikan dengan mudorek itu sama. 6. Dengan apa? Dengan membuang huruf mudoro'a diganti menjadi mim, lalu sebelum huruf terakhir dikasro kalau belum kasro. 6. Sehingga menjadi apa? Mukrimun yang menghormati, muqatilun yang berperang, mufarihun yang menggembirakan, munkasirun yang patah, mutabaidun yang saling berjauhan, mujtami'un yang berkumpul, muta'alimun yang belajar, muhmarun yang merah, mustakhrijun yang mengeluarkan, mukhfah mudhdhibun yang bengkok, mu'lawitun yang bergantung di pundak, muhmarun yang menjadi semakin merah, mudahrijun yang menggulingkan, mudadahrijun yang tergulingkan, muhranjimun yang berkumpul, muqsyairun yang berdiri bulu romahnya. 6. Itu isim-isim fa'il semua. Barakallahu fikum. 6. Kita baca, menyelesaikan isim fa'il, kemudian kita cukupkan ya. Catatan, ada tiga kata yang sad, tidak sesuai dengan kias, tidak sesuai dengan kaidah di atas, yaitu ashaba. Ashaba apa wazannya? Af'ala bukan? Af'ala ya, ashaba af'ala. Apa isim fa'ilnya berarti? Datangkan mudhari'nya, af'ala af'ala yuf'ilu, berarti ashaba yushibu, gitu kan? Apa kiasnya yushibu? Mushibun, nah kiasnya kan gitu. Nah, ashaba artinya yang hilang akalnya. Apa isim fa'ilnya? Mushabun. Kaidah atau kiasnya adalah mushibun. Ahsona yang telah beristri. 6. Ahsona yang telah beristri. Kemudian ahsona yuhsinu, berarti kalau mudoreknya. Apa isim fa'ilnya? Muhsonun. Kaidah atau kiasnya adalah muhsinun. Aflaja yang bangkrut. 6. Artinya apa isim fa'ilnya? Muflajun. Kaidah atau kiasnya? Muflijun. Nah, maksudnya apa? Tiga kata ini isim fa'ilnya berasal dari simaf'ul. Mengerti? Tiga kata ini isim fa'ilnya dari simaf'ul. Itu isim maf'ul itu. Ashaba yushibu. Kan itu ishaban. Kalau kita tasrif ya, ashaba yushibu ishaban. Lalu isim fa'ilnya secara kias musibun. Namun tidak datang dari orang Arab isim fa'ilnya musibun. Datangnya sama'i dari mereka. Mereka mengucap mushabun. Nah, seperti aksona, mereka mengucap muhson. Nah, seseorang yang berzina kalau sudah muhson, maka dia dirajam. Muhson, bilangnya gitu kan. Muhson artinya apa? Kalau sudah menikah, berzina, dirajam. Nah itu, bilangnya muhson. Padahal artinya simfail. Ya begitu, sama'inya dari mereka, maka kita terima. Nah, berikutnya, telah datang kata sama'i berwazan af'ala yang memiliki arti fa'ilun, seperti aksaba. Ini maksudnya fi'il madinya ya. Aksaba apa mudareknya? Yuksibu. Isim fa'ilnya apa? Sama'inya asibun. Padahal kiasnya isim fa'ilnya Muksibun. Nah, itu maksudnya. Ngerti bacaan? Di sana ada fi'il aksaba. Apa mudaraknya? Aksaba. Yuksibu. Apa isim fa'ilnya kalau secara kias? Muksibun. Namun sama idatang isim fa'ilnya adalah asibun. Nah, itu maksudnya. Nah, berikutnya aurosa. Apa isim, apa fi'il mudaraknya? Aurosa yurisu. Apa isim fa'ilnya kalau secara kias? Murisun. Namun datang sama'i warisun. Maksudnya apa? Isim fa'ilnya dalam bentuk fi'il yang masih sulafi, ya, bukan ruba'i lagi. Isim fa'ilnya dalam bentuk yang masih sulafi, bukan ruba'i lagi. Itu maksudnya. Kemudian aifa'a. Aifa'a. Nam. Yufi'u. Mudoreknya. Isim fa'ilnya kiasnya adalah mu'fi'un. Namun ternyata isim fa'ilnya apa? Yafi'un. Nah, isim-isim fa'il ini yang fi'ilnya ruba'i namun ikutnya sulafi kita terima karena sudah sama'i. Maka dikatakan sad di sini atau sudah sama'i. Terkadang berikutnya, terkadang isim fa'il diubah bentuknya, wazannya kepada bentuk yang lain agar memiliki arti lebih sangat atau sering, dan ini disebut dengan sigho mubalago yang tadi disebutkan di awal. Isim sigho mubalago itu termasuk dari isim fa'il yang memiliki arti lebih namun dimasukkan ke beberapa timbangan berikut ini. Wazan-wazan yang masyhur untuk sigho mubalago ada 5, yaitu fa'alun, contohnya dorobun, yang banyak memukul, alamun yang sangat berilmu. Ya, kita baca Arabnya, artinya antum baca sendiri. Contoh lainnya fa'ulun, soburun, dan syakurun. Timbangan berikutnya fa'ilun. Yang tadi timbangan kedua fa'ulun, ya. Sekarang timbangan ketiga fa'ilun. Fa'ilun contohnya sami'un, qadirun. Timbangan keempat untuk sigho mubalago mif'alun. Contohnya minharun dan mihdharun. Wazan kelima adalah fa'ilun, hadirun, dan fatinun. Nah, di sana masih ada wazan-wazan sama'i lainnya selain 5 wazan yang masyhur di atas. Apa itu? Ya, yaitu fi'ilun, contohnya sikirun yang sering mabuk. Mif'ilun, contohnya mi'tirun yang sering memakai parfum. Fu'alatun, contohnya humazatun, lumazatun. Nah, berikutnya, yang pandai membedakan. Fa'ulun, contohnya farukun, yang pandai membedakan. Berikutnya fu'alun. Nah, contohnya atau bertasdid fu'alun, contohnya tuwalun dan kubarun. Nah, terkadang ada kata yang ikut wazan fa'ilun namun memiliki arti isim maf'ul. Jarang, dan ini sangat jarang terjadi. Yaitu apa? Kata yang ikut wazan fa'ilun memiliki arti isim maf'ul, ini jarang terjadi. Kita terima berdasarkan sama'i. Seperti pada firman Allah Ta'ala fi 'isyatir radhiyah. Rodia ini isim fa'il bukan? Isim fa'il dari Rodia Yardo. Isim fa'ilnya Rodin yang mudzakkar. Kalau isim fa'il mu'anas Rodiatun, gitu ya. Seperti kita ngucap Katibun dan Katibatun. Seperti kita ngucap Kodin dan Kodiatun, nah, kan gitu. Nah, di sini 6 antum lihat Rodiatun, jadi isim fa'il. Namun artinya apa? Artinya Mardiatun. Rodiatun pada ayat di atas artinya mardiatun, yaitu yang diridhoi atau yang menyenangkan. Nah, fi isyati rodia, berada pada kehidupan yang menyenangkan. Nah, atau seperti pada ucapan penyair, waqa'ud fa'innaka anta ta'imu ta'imul kasi, duduklah karena engkau adalah orang yang diberi makan dan diberi pakaian. Kata ta'im dan al-kasi, kata at-ta'imu dan al-kasi pada syair di atas artinya mat'um, yang diberi makan, dan al-maksi yang diberi pakaian. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, antum baca ulang-ulang kalau belum paham pelajaran kita yang talaki dengan tatap muka ini. Apa di antara faedahnya adalah untuk memahamkan garis besar perkara-perkara yang belum antum pahami, dan apa juga untuk lebih memahamkan rincian yang ada. Adapun untuk memutkinkan, menjadikan antum mutkin, hafal, dan lebih dari itu, antum banyak membaca sendiri. Karena kalau langsung baca sendiri belum tentu paham kan. Tapi ketika disampaikan antum paham, nah tinggal apa yang antum pahami sekarang dibaca lagi untuk lebih untuk lebih apa namanya, mempraktekkan apa yang antum pahami dari pelajaran yang sekarang. Kalau antum masih ada hal yang belum paham, ditanyakan pada pelajaran berikutnya, nanti disampaikan ulang. Nah, sekarang ada pertanyaan? Enggak ada, insyaallah pada paham. Nah, paham Fadil? Mas Fauzan? Abdullah? Mengerti ya? Yang enggak mengerti di apanya? Hah? Oh, ada kurang jelas karena enggak pakai mic. Antum duduk agak belakang ya. Berarti besok agak depan. Duduk ya. Atau nanti diingatkan ketika mau mulai agar lebih merapat ke depan. Agar lebih merapat ke depan biar lebih jelas didengar. Nah, karena kita enggak pakai speaker. Kalau kita pakai speaker nanti ganggu santri-santri lain yang lagi baca Quran, yang lagi tasmi'. Nah, sehingga yang merasa pendengarannya kurang jelas dalam mendengar taklim, antum maju ke depan untuk lebih mendekat. Ana udah berusaha untuk mengeraskan ini. Udah berusaha untuk mengeraskan. Nah, barakallahu fikum. Dan lebih baiknya sebelum disampaikan pelajaran, antum baca terlebih dahulu. Itu lebih baiknya. Antum baca terlebih dahulu, kan sebentar kalau baca tanpa dijelaskan ya. Katakan antum baca 3 halaman, mungkin dalam waktu 5-10 menit selesai. Atau 15 menit ya. Nah, baru akan lebih paham lagi ketika dalam pelajaran, karena antum sudah membaca sebelumnya. Ada enggak yang sudah baca sebelum datang sekarang ini? Siapa angkat tangan? Yang malam ini hadir di sini, kemudian sempat baca sebelum hadir? Enggak ada. Nah, aksannya apa? Untuk lebih maksimal dalam mendapatkan pemahaman, baca terlebih dahulu. Nah, di antara metode dalam belajar supaya kita maksimal pahamnya itu ada istilah tahdir. Tahdir itu apa? Artinya menghadirkan atau tahdir. Tapi maksudnya apa? Kita membaca, mendalami permasalahan yang mau disampaikan oleh guru, itu artinya tahdir. Nah, itu ya. Itu termasuk dari metode. Kan kalau kita belajar ada metodenya, bagaimana supaya kita itu bisa tahsilul ilm. Nanti disebutkan pertama begini, kedua begini, ketiga begini, termasuk di antara metodenya adalah tahdir, yaitu apa? Memahami pembahasan sebelum pembahasan itu dibahas. Semampu antum bisa antum pahami. Bahkan bisa jadi sebelum dibahas antum sudah paham semua. Nah, ketika masuk dalam pembahasan dengan guru, malah antum jadi memahami tambahannya, tambahan yang disampaikan. Iya, gitu kan? Nah, itu memahami tambahannya jadinya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.